hidup aku yang sendiri tanpa alas kaki, mengapa sepi. Hampir karam asa yang terpendam, terharap permadani datang menepi. Putus asa terombang ambing.